apa hukumnya menyanyi di acara Walimatul Aurus atau hari tanam? Iya, ya. Itu saja ya. Iya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya, bahwa di waktu Walimah Aurus ya Rasulullah SAW mengizinkan untuk memukul rebana dan anak-anak kecil bersyair, bernyanyi. Ya, namun itu tidak menjadi sebuah perkara yang terus-menerus pada waktu walimah. Itu diizinkan dengan syarat pertama, yang menyanyikan adalah anak-anak kecil. Yang kedua, yaitu yang dipukul alat musik hanyalah rebana saja, tidak yang lainnya. Karena itu yang dilakukan oleh di zaman Rasulullah SAW. Ya Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.